gurunya Ibrahim Al-Nazom. Ibrahim Al-Nazom gurunya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Muqtazilah. Wasil bin Atha muridnya siapa? Muridnya Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Ali ketika Fatimah wafat nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Hanifah. Antara lain pengajian di Masjid Madinah mengkantar akidah Jabariyah fatalisme yang sengaja dihembuskan oleh pemasaran Muhammadiyah. Muhammad bin Harafiyah mengatakan perbuatan manusia dari manusia apa itu ngomel? Jadi kita lihat yang kewas bin Allah, kewas bin Allah ini sudah sekali. Beliau berjam-jam diskusi, ceramah, seminar, 2-3 jam, selalu sendiri dia berkontrol. Dia tidak pernah itu dia berkontrol. Usul khomsah prinsip yang lain. Nah, Imam Ash'ari itu 40 tahun jadi tokoh Muqtazilah. Tapi lama-lama tersentuh pikirannya. Kalau saya hanya berkecimpung di Muqtazilah, ini yang saya pelihara, yang saya dampingi, yang saya didik, hanyalah tingkat elit mahasiswa. Mahasiswa pun dari S2 berangkatnya, sudah S3 ya. Berita semua. Hanya pikirin yang mendampingi, yang memelihara, yang menjadi advokat orang kecil siapa? Tukang bakso, tukang ojek, tukang sol sepatu, orang kecil, orang awal, siapa? Tidak ada. Oleh karena itu, Imam Abu Hasan Ash'ari bertetapan keluar dari Muqtazilah, mendirikan madzhab sendiri yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah? Beliau ingin agar kehidupan masyarakat Islam sesuai dengan sunnatul rasul, sunnahnya Nabi. Baik itu qaulan ucapannya, wa fi'lan perilakunya, wa taqriran legitimasinya. Qaulan ucapan harus kita ikutin, fi'lan amalan perilaku Nabi, wa taqriran pembenaran. Nabi tidak merintah, tidak melarang. Bahkan kadang Nabi senang melihatnya terkena sokli, membangun Masjid Al-Azhar, dan sekaligus mengadakan hafrah maulid Nabi besar-besaran jauh sebelum Salahuddin Ayyubi, sebelum Nidhawin Murad Syamsul Daulah. Jadi menurut Imam Ash'ari Ahlussunnah Jamaah, mengajarkan maulid Nabi yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad sunnah tabligh. Abu Hasan Ash'ari punya kitab namanya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Risalah ila Ahli Tabar, Al-Umma. Kemudian punya murid namanya Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani kitabnya namanya Al-Tabi'in, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Abu Bakar Al-Baqillani punya murid Abdul Malik, Imam Haramain Al-Juwayni. Kitabnya namanya Ash-Shamil, Al-Ishad, Al-Kafiyah, Al-Ba'in, Usuluddin, Iyadul Umam, Al-Tawiful Isyarat. Abdul Malik Al-Jubayni punya murid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini orang luar biasa. Faqih, mutakallim, filsuf, sufi. Buku fikihnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Usul fikihnya Al-Manhul, Al-Mustasfa. Ini Al-Qiyas itu buku usul fikihnya. Tapi juga dia seorang teolog. Banyak sekali al-intisar fi al-iqar il-jamur amam fi ilmu al-haram. Jadi filosof juga maqasidul farasifah, tahafudul farasifah, puncaknya terakhir beliau jadi sufi, bukunya yang ihya'u bintin dan lainnya. Itulah Muhammad al-Ghazali. Ghazali punya murid Abdul Karim Asyaf Bastani yang bukunya namanya Ihayatul Iqdam fi ilmu al-haram, al-milal wal-nihar, usra'atul farasifah. Abdul Karim Asyaf Bastani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrul Razi. Imam Razi bukunya banyak, tentang tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid, asas taktis, oh banyak sekali Razi bukunya. Al-Mabahatul Masyaqiyah, Al-Qalibul Aliyah, Abdul Aliyah 5 jilid, Al-Mabahatul Masyaqiyah 2 jilid. Al-Razi punya murid, Abduddin Al-Iji, punya kitab namanya Al-Mawabis fi Ilmi Al-Kalam. Abdul Al-Ijib punya murid Abu Abdul Muhammad As-Sanusi yang punya Al-Aqidatul Kubro. Sanusi punya murid namanya Al-Bayjuri yang punya Jauhar Tauhid Tawar Enggak Untun, bahwa keyakinan kita punya sanad, punya mata rantai yang bisa kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita ikut siapa, dari siapa ke siapa kita tahu. Itulah yang harus kita pertahankan. NU yang lahir di Surabaya, di jalan Buntar, di rumahnya Kyai Wahab, atas perintah Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, yang sebelumnya sudah disosialisasikan oleh Kyai Wahab seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Sejak tahun 2004, Kyai Wahab keliling. Bayangkan tahun itu, waktu itu kaya apa keadaan daerah, kaya apa transport, dan tidak pernah kita sumbangan dari bupati waktu itu. Kita bikin proposal bupati yang tidak jarang sendiri, kompos sendiri. Beliau pergi ke Lombok. Di Lombok itu ada temannya Kyai Wahab namanya Guru Zaidi. Kita pacol-pacol. Teman di Mekah. Sampai satu bulan menginap di situ. Melompat kita bersama-sama bikin organisasi jamiah Islam yang Guru Zaidi menolak. Dilayu oleh Kyai Wahab sebulan tetap menolak. Bikin bersama-sama menolak. Pokoknya bikin sendiri. Jadi ada terwakil itu. Kemudian di Lombok Tengah, Kyai Faisal mau. Oke. Cikal bakal NU, Kyai Faisal, Lombok Tengah, perayaan, bantu perayaan. Kemudian pergi ke Sulawesi Selatan, jumpa dengan Kyai Romli, Kyai Romli, bapaknya Profesor Dr. Mansur Romli, calon wakil gubernur yang kemarin gubernur itu bapaknya di sini NU tadi, Kyai Romli. Dan ada seorang kaya, pengusaha besar, mau siap menjadi pendiri NU pertama, yaitu Haji Muhammad Kala, bapaknya Yusuf Kala. Beliau 50 tahun, jadi sudah harap, terus tidak pernah naik-naik. Pergi pula Kyai Wahab ke Kalimantan Selatan. Jumpa Kyai Abdul Qadir Hasan, Kyai Musyidi dari Amuntai. Pergi pula ke Sumatera Selatan, jumpa Kyai Kamil Soleh di Palembang. Orang Semarang pindah ke Sumatera Selatan. Bapaknya Dr. Andes Taufik Kamil yang baru saja selesai tahfidz Quran di Cipinang. Mantan Dirjen Haji waktu pas Pak Gunawan itu. Kemudian kan tahfidz Quran di Cipinang sekarang sudah selesai dilakukan. Dapat, itu jarang Cipinang. Nah, itu bapaknya ini itu pertama. Alhamdulillah. Kemudian Banten, Pandeglang, persisnya pesantren di Kabupaten Pandeglang, Menes. Kyai Abdul Rahman, putranya presiden, seorang presiden namanya Pak Yakin, punya anak Kyai Abdul Rahman, mau jadi NU pertama di Banten. Itu adalah kakeknya Ibu Hafid Usman, salah satu ketua PBNU, yaitu kakek ibunya. Kemudian Jakarta Betawi, namanya Guru Marzuki dari Cipinang. Bogor, Kyai Abdul Hamid yang terkenal ahli ilmu falak, ajengan falak, bapaknya Profesor Cecep Saifuddin yang sekarang anggota dari PKB. Kemudian Majalengka, Limunding, Kyai Abdul Halim. Dan Cirebon, saya daerah saya Cirebon, Kyai Abbas Buter, Kyai Syamoli, Arjen Namun, Kyai Amin, bapak kecilnya. Semarang Kyai Buat, Lasem Kyai Maksum, bapaknya Profesor Kyai Haji Ali Maksum, guru besarnya Pak Muti Ali, dosennya Pak Yusuf Hasyim, guru saya juga, guru banyak sekali, guru Ali Maksum itu luar biasa, banyak yang jadi. Selamat datang Yusuf Firdaus Basuni, Yusuf Muhammad, Nadir Muhammad, Yusuf Hasyim, Muti Ali, semuanya Kyai Ali Maksum, Jogja. Nah, guru saya, kemudian beliau juga. Itu bapaknya Kyai Maksum, pendiri NU di Lasem. Di Cepu, Kyai Usman, bapaknya Kyai Mahfud Usman, sekarang di Syuriah PBNU, Mahfud Usman. Setelah keliling, cukup keliling itu sampai tanggal 26. Di sana, di mana? Di Jazirah Arabia. Di Jazirah Arab, dulu Arab itu Pak, kalau utara namanya Syam, kalau selatan namanya Yaman, barat namanya Hijaz, karena tidak jidat Hijaz. Timur namanya Najd. Begitu aja nama provinsi yang ini. Semua di bawah Khalifah Utsmani Turki, Khalifah Utsmani Turki. Salah satu gubernur Najd, ada salah satu gubernur di Najd namanya Muhammad ibn Sahum, mendeklarasikan bahwa provinsi Najd merdeka, bebas dari Turki, bebas dari memisahkan diri dari Khilafah Turki, Khalifah Turki. Di Najd merdeka, yaitu kerajaan keluarga besar Al-Sahum, Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlan Al-Islam. Itu masalah politik, kita tak peduli lah. Tapi ternyata bukan hanya masalah politik, masalah agama juga. Madhabnya mengikuti Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, yang sebenarnya beliau sendiri madhabnya Hambali, tapi Hambali yang keras. Madhab resmi Saudi Arabia harus mengikuti madhab Muhammad ibn Abdul Wahab. Hanya berpegang pada Quran dan Hadis. Semua yang baru pada bid'ah harus dihilangkan. Kemudian melakukan ekspansi, perluasan wilayah, masuk ke Hijaz, masuk ke Mekah. Kuburan yang ada di Ma'la itu tanda nisan-nisannya, kebesarannya lah, bangunan kuburan bagi Siti Khadijah, Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Zubair, Ibnu Hajar, Imam, semua dibongkar rata dengan tanah. Semua rumah-rumah yang situs sejarah yang nanti akan dikultuskan oleh bangsa dibongkar. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Abu Bani Syaibah, Maqam Syafi'i. Di dalam Masjid Haram ada tempat bekas mengajarnya Imam Syafi'i, namanya Maqam Syafi'i. Bongkar. Kalau foto Mekah yang dulu ada ya, foto gambar Allah yang dulu, gambar yang jauh kumit itu ada. Ada yang ada atapnya, itu Imam Syafi'i mengajar. Bongkar. Abu Bani Syaibah, pintu gerbang di depannya, pintu di depannya pintu kaban itu Rasulullah masuk ke pintu itu ketika dianggap orang percaya akan meletakkan Hajar Aswad yang hampir saja perang saudara atas suku Quraisy, kalau tidak dikenakan oleh Nabi Muhammad masuknya dari pintu Bani Syaibah. Pintu itu dibongkar. Rumahnya Abdul Muthalib, yaitu tempat lahirnya Nabi Muhammad, dijadikan WC. Mekah pindah ke Madinah. Kuburan sahabat 15.000 di Baqi' rata dengan tanah. Tapi sekarang rata dengan tanah. Tinggal satu. Kuburannya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar yang ada di pojok masjid di Ka'bah akan dibongkar. Maka ulama Indonesia cepat-cepat mengambil inisiatif membentuk namanya Komite Hijaz. Ketuanya Kiai Wahab. Yang berangkat ada orang ulama Mesir tinggal di Surabaya, masih ada orang Mesir tinggal di Surabaya, namanya Syekh Qonaqi. Berangkatlah dengan Kiai Zainul Arifin dari Sumatera Utara, Haji Hasan Gipo dari Sulawesi, tapi yang sudah tinggal di Surabaya, kemudian Kiai yang lain berangkat diwakilkan Kiai Wahab. Diterima oleh Raja Aziz di Jeddah. Pertama, atas nama umat Islam negeri Jawi. Jadinya bukan Pulau Jawa yang hidungnya pesek, termasuk Filipina, Papua, Malaysia, sudah jadi. Atas nama umat Islam negeri Jawi, mengucapkan selamat atas keberhasilan Kerajaan Saudi Arabia memperluas wilayahnya dengan gagah perkasa sampai semuanya kalah. Penguasa Hijaz namanya Syarif Al-Ghalib, Syarif Husain Al-Ghalib, Habib itu penguasa Hijaz, diusir dari Mekah. Kemudian diberi hadiah oleh Inggris Jordan. Sedang Jordan itu Palestina sebelah timurnya Sungai Jordan. Raja negara Jordan tadinya itu bikinannya Inggris, ngasih hadiah pada penguasa yang tadinya berkuasa di Hijaz, Syarif Husain, diberi hadiah diambilkan tanah Palestina sebelah timurnya sungai. Sebelah baratnya sungai untuk Israel, sebelah timurnya untuk Jordan. Maksudnya itu tidak ada namanya Palestina. Maunya Inggris begitu maunya. Kedua, setelah mengucapkan selamat, kedua, kami atas nama umat Islam negeri Jawi memohon dengan sangat agar makam Hadratul Rasul Abu Bakar Umar yang ada di Masjid Nabawi tidak dibongkar. Ketiga, meminta kepada Raja Abdul Aziz agar tamu-tamu Allah baik yang haji maupun yang umrah diberi kebebasan melaksanakan ibadatnya sesuai dengan kehormatannya masing-masing. Jangan harus Wahabi, silakan. Yang keempat, usul Imam Masjid Haram digilir. Satu minggu Hanafi, satu minggu Maliki, satu minggu Syafi'i, satu minggu Hambali, kemudian Wahabi. Yang dikabulkan permintaan itu dua. Pertama, kuburan Nabi Muhammad membuat orang tidak dibuka. Kedua, jamaah haji, siapapun yang haji umroh diberi kebebasan selama di Mekah Madinah. Selama di Saudi lah, melaksanakan ibadahnya diberi kebebasan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Yang imam bergilir, tidak dikabulkan, kalau bergilir itu, itu lagi. Itu jasanya Nahdlatul Ulama, Qawmi ke Hijaz, mempertahankan kuburan Nabi Muhammad. Bintangnya 9 boleh diartikan bintang pertama Hadrat Rasulullah SAW, yang empat pertama Khulafaur Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang empat di bawah Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali juga boleh, tapi saya merasa setuju. Berarti ada Asy'ari, ada Junaidi, ada Ghazali, tidak masuk dalam lapang itu. Yang saya setuju, saya pribadi, bintang 9 adalah MU, organisasi yang akan melanjutkan, menyempurnakan, meningkatkan, melestarikan dakwah dengan metode dakwahnya wali 9, yaitu dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah. Yang setelah sukses mengislamkan Jawa dan sekitarnya melawan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya. Sekarang semua ada negara sini ada berbentukan di Jawa sekarang. Sebelum wali Songo, sebelum wali 9, ada ulama Islam yang berusaha dakwah dengan keras, gagal semua. Jadi Ahmad Subakir dengan pasukan 400 orang berang Padepokan di Dharmawangsa di Johor Kediri. Dharmawangsa itu pesan Padepokan yang mengajarkan kitab Rigveda, Mahabharata, isinya Ramayana, Bharata, Yudha, Mahabharata. Yang selesai paman dari situ dikasih gelar cantik, pakai kunyit, pakai ikhrom kunyit warnanya, dan kepalanya tidak boleh dihara rambut. Itu jempolan alumni Ki Dharmawangsa di Johor Kediri. Disebut cantik. Kira-kira Padepokan itu diserang oleh Kiai Ahmad Subakir, datang dari Iran, orangnya kuning. Di Dharmawangsa minta tolong pada Prabu Air Langga. Prabu Air Langga kirim pasukan, Kiai Ahmad Subakir dan anak buahnya mati semua, gugur semua, dihantam oleh pasukan Air Langga. Malah orang Islam diejek oleh orang Jawa, awas ono warawali saking leran. Awas ada bunga kuning yang kalau dipegang gak tahu. Ada yang sebagai orang yang kuning. Kebetulan Leran itu apa namanya utara? Apa artinya Leran itu? Desa di Gresik, di Sedayu, Kabupaten Gresik. Di situ ada kuburannya Fatimah binti Maimun, orang Islam pertama yang menjaga kaki di Pulau Jawa. Desanya namanya Leran. Apakah Leran maksudnya desa itu atau Leran maksudnya utara? Dalam wajah juga mengkritik Islam. Ada Dewa Al-Songor mengambil pelajaran yang berharga bahwa menyebarkan Islam di Jawa tidak boleh dengan kekerasan, tidak akan berhasil. Tapi dengan apa? Kembali ke Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah. Raja terakhir Majapahit Brawijaya V punya istri Cina, entah itu yang tahun 400 sampai itu nomor 600. Punya anak laki-laki namanya Jin Bun. Anaknya nakal banget, mau punya Cina nakal banget. Setelah nakal, karena nakal diusir dari istana. Jin Bun diusir dari istana, keluar dari istana, jadi pengangguran dan karuan-karuan anaknya raja. Jumpa dengan Syekh Rahmatullah alias Sunan Ngampel Surabaya. Masuk Islam. Anak Raja Brawijaya ini, yang punya Cina, masuk Islam. Namanya diganti Abdul Fattah atau Raden Fattah. Belajar Islam, belajar Quran, belajar Islam kita 3 tahun, 5 tahun. Setelah mengerti Islam, permisi pada gurunya, Syekh, saya anak raja, saya anak penguasa, harus jadi raja. Apa jawab Syarwatullah? Betul, benar, kamu anaknya raja, maka harus jadi raja. Kalau saya kiai sepuh, kalau saya kiai tua, manusia itu saja, kamu aja PKB atau P3. Kalau saya jadi tua, kritos saja lah kalau saya ini. Kita jagain, itu saja ya saya, kami yang mau bicara. Tidak lama Rika Serita, berdirilah pertama kali kerajaan Islam di Jawa adalah Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah putra dari Wijaya V, Raja Majapahit dari ibu atau dari istri Cina. Maka simbolnya Demak itu kalau kita masukkan sekarang di masjidnya penyu. Binatang penyu itu yang bisa hidup di darat dan di laut, yaitu Cina daratan dan laut. Itulah sudah yang namanya Imperium Kerajaan Majapahit. Selesai. Tanpa ada peperangan, tanpa ada darah-darah mengalir, tanpa ada kekerasan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal jalan. Dengan ilmu hikmah, dengan tutur kata yang baik, yang simpatik, yang menarik, dan dengan debat, diskus yang objektif dan ilmu. Itulah Wali Songo berhasil membubarkan Majapahit, kemudian lahir Demak. Demak berjalan pada tata meninggal, diganti putranya Adipati Urus. Adipati Urus datang ke Portugis, orang Portugis di laut, Adipati Urus meninggal, syahid kalah oleh Portugis. Portugis bikin markas di Bangsir Jepara, atau di Bangsir cantik-cantik karena dari Portugis. Kemudian diganti Sultan Trenggono, tidak lama Sultan Trenggono 2 tahun mati, diganti oleh menantunya namanya Hadi Wijaya alias Jaka Tingkir. Jaka Tingkir memindahkan Demak ke Pajang, dari Songo situ, menyelamatkan dari laut, menjauhi laut, secara Portugis, dipindah masuk ke dalam, Pajang, Songo. Begitu pindah, Jaka Tingkir dikudeta oleh iparnya, sama-sama menantunya Trenggono, yaitu Suto Wijoyo. Jaka Tingkir lari mencari ilmu ke atas gunung dia Wonosobo, masuk para kokoh dirinya. Maka kalau kokoh dirinya makumnya ada 40, maka dalam cerita Jaka Tingkir bisa merawat 40 bajul. Itu panjang ya. 2 bulan saya di sini. Itu metodenya Pak. Nah, satu lagi ya ceritanya biar mantap. Jawa Timur diislamkan oleh 4 wali. Jawa Tengah diislamkan oleh 4 wali. Jawa Barat yang mengislamkan satuan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jawa. Taman di Banjarmasin masih ada fotonya di PBN di Lampusda, masih ada hitam putih fotonya, semua datang di Hashim, di Wahid, di Islam Wahid Siddiq, Ahmad Siddiq pakai sarung, semuanya pakai sarung. Pakai sarung itu kan demokratis, praktis, gelis, isis. Makanya orang pakai sarung anaknya banyak. Coba pakai celana, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kedua. Kita selalu mungkin karena praktis, pragmatis, gelis, bisnis, dinamis. Pakai bakya, nanti bakya kan sandal dari kayu itu. Itu singkatan dari Al-Raqob Wal-Yakin. Pak Allah yang yakin bila sebagai orang hidup, dalam perjalanan hidup harus yakin dengan Allah dan harus selalu bersama Allah. Ba' itu al-baqah, ya' itu al-yakin. Kemudian harus ibadah yang lahir, yaitu syariat. Orang-orang baik masuk ke Jawa Tengah gak bisa bilang amin, syariat itu gak bisa, syariat lama-lama sarungan. Itu banyak mas Polokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Hongkong, Kebumen, semua yang keluar mana. Kalau panggil saya itu Kiai Sangin Nangkin. Baju lambang bertakwa, wali basu takwa dari kahoyu. Tapi orang Jawa bilang takwa pada kali, kepala ini. Walaupun pintar kaya apa, jangan ditonjolkan. Kepala ini walaupun cerdas, jangan ditonjolkan. Tapi disembunyikan. Nah, sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah. Jadi pakaian orang tua kita ini punya filosofinya sangat jalan. Mutamar NU di Banjarmasin tahun 36 memutuskan, ini 9 tahun sebelum merdeka, orang Sarungan keputusan kaya apa juga memutuskan bahwa kami menghendaki berdirinya negara Darussalam, negara yang damai, bukan Darul Islam. Semua warga Nusantara ini adalah saudara lintas agama, lintas budaya, lintas etnis. Maka ketika dibentuk BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tim intinya 9 orang, Ketua Soekarno Soekarno Hatta masukkan Bapak Ibu Sudur Pak Yasin Ketua Persiapan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Tim Inti 9 Ketua Soekarno Sekretaris Hasyim Kaya Wanda anggotanya Wahid Hasyim Bapak Ibu Sudur Agus Salim dan Syarikat Islam Bagus Hadir Sumo dan Muhammadiyah Kahun Zakir dan Muhammadiyah Lai Benar Marinis Kristen Tim Inti 9 Orang sembilan ini satu visi dan misi. Tidak akan membicarakan agama dan tidak mempersoalkan etnis. Etnisnya apa saja agama yang kemari, yang penting berbeda sebuah bangsa Indonesia. Soekarno nasionalis, tapi nasionalisnya Soekarno bukan nasionalisme yang sekuler, bukan nasionalisme Ernest Renan, pendiri pencipta ideologi nasionalisme Ernest Renan. Terus punya What is National tahun 1897 yang dalam itu tidak ada bicara agama, masalah individu, masalah bangsa tidak ada tempat dalam kebangsaan agama dan oleh Soekarno tidak bangsa Indonesia bangsa yang bertuhan. Jadi akhirnya Soekarno tidak menduplikat, tidak memplagiat konsep nasionalisme yang ada sekarang. Wahid Hasyim, Abu Salim. Kamu Syakir, Kamu Syakir Kusumo dan seterusnya orang-orang religius, kiai, tokoh agama, tapi yang tidak akan melegalformalkan, mengkonstitusikan agama. Biarkan agama hidup alami, diamalkan oleh masyarakat, tidak akan menjadi undang-undang dasar negara. Kenapa? Kalau agama jadi undang-undang dasar negara, ya terlepas pemerintahnya baik. Kalau tidak, maka agama akan jadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Itu dalam cara panjang itu bukti banyak sekali. Sering sekali raja, khalifah mempertahankan kekuasaan bismil agama, bismil din. Saudi Arabia kan sekarang mengakuinya negara Islam. Karena siapa yang mengkritik pemerintah Saudi, anti Islam. Kalau anti Islam kafir, kalau kafir halal darahnya panjang jadinya. Karena kalau main bola parah kan. Main bola, bawa sepostornya halalnya nanti dijadikan alat politik mempertahankan kuasa bagi orang yang sedang berkuasa. Dan itu banyak sekali contohnya sering kita dengar. Malah nanti kalau jadi negara Islam kemudian konflik misi-misi akan memalukan Islam mau konflik. Nah, sekarang kita kemana? Afghanistan tiap hari pemerintah, Pakistan tiap hari pemerintah yang mati 20, 30, 50, Irak. Jadi kalau Irak tidak mengakui negara Islam, Pakistan tidak mengakui negara Islam. Ya kan, Binazir Bhutto ditembak, apa itu negara Islam? Apa itu? Negara Islam berarti menghalang hukum, tidak usah hukum lah, langsung tembak sendiri aja gitu. Itu Islam itu. Di sini kita kalau menggunakan nama negara Islam, maka sangat rawan, sangat riskan. Ketika masyarakatnya amburadul, chaos, anarkis, maka langsung Islam teroris, Islam tidak ngerti budaya, Islam PDT, Islam tidak ngerti peradaban, Islam anti etika estetika, Islam sadis radikal. Pakistan, kita tidak bisa mengelak, tidak bisa mengelak. Pakistan, contoh Pakistan, tiap hari bom meledak. Yang pun tidak usah politik-politikan. Jadi kalau ini kalau baik, kalau enggak, ya kena. Jadi ya tak adil saja, tidak usah ngurusin pilkada, pilkum, tidak usah. Pribadinya boleh. Pribadinya, Kiai Kamali mendukung pribadi ya. Mendukung calon gubernur siapa boleh. Tapi jangan sekali-kali menggunakan stempel NU, kok NU. Sangat rawan sekali dengan penyimpanan. Oleh pribadinya boleh. Baik dia calon pejabat apa mendukung itu sesuai pribadi, bukan atas nama Tuhan. Dan dia lebih mulia daripada ini. Jadi sejak tahun 36 NU sudah menghendaki Indonesia ini negara kebangsaan, nation, bukan negara. Ya. 17 Agustus 45 merdeka, Agustus, September, Oktober, sekutu Inggris, Belanda mau nyerang kembali ke Indonesia. Di Oktober membentuk pasukan namanya NICA, komandannya Brigjen Malindi dari Inggris. Ada berita masuk ke sini Oktober itu. Agustus, September, Oktober dah masuk beribadah. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mutus orang, menyuruh orang bertamu pada Kiai Haji Hasyim Asmani. Tungguin jumpa pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Hasyim Asmani itu kakeknya Gus Dur. Makanya orang banyak sekali orang tak berani masuk karena memang bapaknya banyak dan jasa besar. Kalau bukan Gus, sering takut. Coba orang di luar tahu mengatakan KPU maling. Barunya berjalan juga kan. Ya ngomong itu belum ada. Ini polisi gak berani namun. Ayo takut saya. Ayo saya takut. Kalau berani. Saya disuruh presiden, wakil presiden, panglima besar. Disuruh tanya pada Tuhan. Hukumnya mempertahankan, membela tanah air. Bukan bela agama. Bukan bela Allah, bukan bela Quran, bukan bela Rasulullah. Tanah air. Orang Jawa ya, barang lemah kalau bayu kan? Tanah air gak ngerti kan? Lemah kalau bayu kan? Kiai Hasyim mengumpulkan kiai-kiai, termasuk Kiai Abbas dari Buntet Cirebon datang. Musyawarah ditunggir tanggal 20 Oktober. Tanggal 22 Oktober keluar yang namanya Resolusi Jihad Hasyim Asmani. Waktu Munas Cirebon, kan ada buku kita balik, kemarinnya saya waktu Munas di Surabaya 2 tahun lalu, ketua masalah saya di umatnya saya bagi-bagi Rasul Jihad, Komite Hijaz, surah menyuratnya Kewahab dengan Kiyas, dengan Raja Brazis, ada semua faktanya itu baru Munas bagi-bagi seperti itu. Keputusannya 22 Oktober Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari mengatakan membela tanah air, air dan tanah, kerikil, batu kayu, bayu, remak, jihad fisabilillah sama dengan bela agama, sama dengan bela Rasulullah, Quran, sama. Kata Haji Hasyim Asy'ari belum nyetui. Maka terkenal tanggal 22 Oktober Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari. Dengan fatwa ini, dengan resolusi ini, maka seluruh masyarakat Surabaya punya semangat tinggi melawan sekutu. Sekutu datang, tentara dipimpin oleh perwira namanya Letnan Sutomo, Bung Tomo, yang bukan tentara, masyarakat sipil dipimpin oleh Kiai Wahab. Kiai Wahab bikin markas satu rumah di desa Siwalang Kerto, Jalan Ahmad Yani, Gang Pabrik Kulit, desanya Kofifa. Saya kau fikir para wasa, justru komandannya Kiai Wahab. Yang di lapangan Kiai Abbas Buntet Cirebon dan Kiai Masyhur Malang, mertuanya Pak Kolha Hasan di Masyhur Singosari Malang. Terjadi peperangan tanggal 10 November, korban Indonesia 20.000 lebih yang mati. Tapi kita menang. Malibi mati di situ. Jenderal Malibi dari komandannya dari mana? Inggris. Pesawat tempur 4. Jatuh semua. Orang yang menjatuhkan Kiai Abbas dari Cirebon katanya. Datang untuk pesawat mengubung, ambil tasbih, portol, dipatahkan satu hitam, dilemparkan, jatuh. Antara apa, kebetulan mesinnya rusak, enggak tahu. Datang lagi, bensinnya habis, satu ya habis. Atau pilotnya ngantuk, atau pilotnya mampu, enggak tahu. Wah, hasil 4 pesawat tempur jatuh semua. Maybe mati di sini. Sekutu, bocahkan, 10 kamar ada. Hari Pahlawan Nasional NU. Yakin yang berjasa itu semua juga ada di Surabaya, bukan di Atap Dua. Di Surabaya itu sekarang NU semua. Rektor-rektor, para-para kantor, pembantu rektor dekat NU semua. Manager, general manager, direktur NU. Orang kaya bukan. Jadi itulah Nahdlatul Ulama, organisasi yang didirikan oleh para ulama, organisasi mah, walaupun berbeda perasaan, walaupun jadah, dan organisasi kemasyarakatan yang ingin memperkuat infrastruktur sosial dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya tidak akan memformalkan agama menjadi dasar undang-undang negara, tidak, oleh NU, dan NU akan selalu menjadi penyeimbang, menjadi penengah antara kelompok yang berbagai macam etnis, yang berbagai macam dan aliran yang macam-macam di Indonesia ini. NU akan selalu berperan di tengah. Menyikapi Ahmadiyah, menyikapi Ahmadiyah contohnya. Ahmadiyah sesatnya, tahu, kita tahu, NU tahu Ahmadiyah sesat, tahu sekali. tidak ada di jauh, dijauh dari cara berasal. Ketemu musafir Yesus mau apa? Besoknya jam berapa? Waktu itu hari Rabu tanggal 6 saya datang. 3 jam saya dengan musafir. Akhirnya dia bertobat, cabut pengakuan nabinya, menghimbau seluruh pengikutnya agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bil hikmah wal mau'izah, insya Allah kita berhasil. Tapi kalau Ahmadiyah masalahnya internasional, jadi gak gampang. Gak gampang, walaupun saya diskusi Ahmadiyah nanti di sini kalah. Tetap aja Ahmadiyah ada, pusatnya di London. Punya channel TV Muslim itu yang bagus. Jadi itulah NU akan selalu menjadi penengah antar etnis Amerika. Sekali lagi kesimpulannya, menurut NU, Indonesia, negara kesatuan, negara kebangsaan, nation state, sudah final. Berdasarkan Pancasila, sudah final. Dan siapa warga yang menginginkan merubah Pancasila, berkhianat terhadap Wahid Hashim. Ingin merubah undang-undang Pancasila, berkhianat pada Agus Salim. Dan siapa orang Katolik yang merubah Pancasila, berkhianat pada Rina. Orang Kristen yang merubah Pancasila, berkhianat pada Marinis. Orang nasionalis yang merubah Pancasila, berkhianat pada Soekarno. Saya kira itu saja, saya kembangkan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalan dan makalah yang kebangsaan akan diawal oleh Bapak Kiai. Kata kunci yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai itu negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Untuk itu, dalam bernegara dan berbangsa, marilah kita mencontoh hak yang sudah dikonsepkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu, maka di dalam sesi ini, saya menambahkan sangat kita berpikir dan saling sharing dan masukkan juga ilmu yang mungkin belum kita paham dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Saya buka kesempatan dalam sesi dialog. Nah, sesi dialog ini saya buka 5 pertanyaan dan pemimpin pertama. Untuk itu, maka saya persilakan kepada Bapak Ibu Flor untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan menyangkut keagamaan dan kebangsaan dan kira-kira apa yang belum dipahami pada waktu penyampaian makalah tadi, mungkin bisa dalam sesi dialog ini kita saling. Ibu ya. Yang pertama saya sampaikan, alhamdulillah saya secara pribadi bisa bertemu dengan Pak Kiai, yang mana selama saya hidup di Jawa sampai pada tahun 2006 ingin ketemu dengan Pak Kiai Said Adil Siraj, belum pernah bisa ketemu dalam forum semacam ini. Oleh karena itu, saya merasa bangga dengan kehadiran beliau. Kami warga Atambua, warga NU Atambua, bisa ngansugauru banyak dari Bapak Kiai. Yang kedua, begitu banyak sekali urut-urutan sejarah para tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh ulama Indonesia, bahkan dunia. Kok Pak Kiai hafal sekali? Itu belajarnya berapa puluh tahun lagi? Saya kira di Indonesia baru hanya satu, hanya Pak Kiai yang hafal seperti itu. Kalau seandainya di NTT ada seperti Pak Kiai, kita mengikuti langkah-langkah, jejak-jejak dan pemikiran-pemikiran yang seperti Bapak Kiai. Kami mohon kepada Pak Kiai untuk memberikan spot kepada warga NU di Peru ini untuk mengikuti langkah-langkah Bapak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia, sangat salut dan hormat kepada Bapak, salah satu saya untuk Bapak, bahwa dengan keilmuan Bapak yang Bapak katakan kepada kami, itu memberikan keterangan kepada kami yang sudah lama di atas juga. Paling tidak, ilmu yang diberikan kepada kami itu sangat luar biasa ya. Kemudian, mungkin bisa diterangkan Pak, apa itu yang bisa menjadi semangat untuk kami menuju anak-anak kami, bisa minimal ilmunya bisa minimal sudah Pak cukup lebih gitu ya. Itu latar belakang pendidikannya mulai dari pusat dan mana, kemudian mana-mana, siapa tahu nanti anak kami bisa menuju Bapak di akan. Karena kan Islam dibutuhkan oleh generasi penerusnya ya, kita-kita mungkin itu juga. Lain daripada itu, saya mungkin mau bertanya ya kepada Bapak, tolong diterang kepada kami, karena saya temukan dengan paparan Bapak, juga dulu juga mengenal gitu ya. Apa itu tentangan Pak, PKB yang versi Gus Dur dengan PKB Muhaimin? Bapak kan mungkin itu kan benar ya sekarang. Ini dari tentang Pak. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga seseorang berangka? Paling tak kita sudah mendengar. Kayaknya pemikiran dulu itu kan sangat berbahaya untuk kalangan itu. Jadi jangan sampai membuat ke akar bawah sehingga pemikiran-pemikiran yang sekarang digunakan dengan dana-dana dari LSM yang kuat itu bisa merusak pada NU yang kalau tidak salah itu kata Arbin pada Kiai, sana kalah jauh dan sebagainya. Misalnya dari saya, sekarang saya kami di sini untuk berdampingan dengan banyak saudara yang berbeda keyakinan. Di lain sisi kita ingin bersama mereka dalam suatu kegiatan sebagai wujud kebersamaan. Tapi di sisi lain kita ingin menjaga kemurnian akidah kita. Kita kadang sulit membedakan antara ritual dan seremonial. Pertanyaannya, kaidah dasar yang bagaimana yang bisa kita jadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat yang seperti ini. Supaya kita dalam suatu kegiatan dengan ritual dan seremonial menyatu, sementara kita diundang tersebut. Terus sikap kita bagaimana mungkin... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mohon pertanyaan tentang amalan-amalan NU. Kalau kami di Atang Buah ini, kadang-kadang kita dapat ya trainingan-trainingan dari kelompok kecil yang kami juga tentang amalan-amalan itu dapat katakan, ada yang mengatakan bahwa amalan itu bid'ah. Untuk itu, kami memohon dari Bapak Kiai penjelasan atau jawaban apa yang tepat di dalam hal ini. Apakah Anda-Anda, kami-kami, umpamanya. Nah, selain itu, bagaimana mungkin anak-anak kami bisa membantu orang tua dan orang tua? Berikutnya Pak Umar Makhluwahi Wabarakatuh. Pak Kiai Raja Romadi. Bahwa komentar saya pada hari ini mungkin tidak jauh daripada komentar kawan saya. Bahwa betul Bapak saya sangat salut dan berbangga bahwa kita bisa memperlihat pemahaman tentang yang itu luas, kawasan yang begitu luas, bahkan tokoh-tokoh internasional pun dihafal secara sistematis. Jadi itulah yang menjadi satu kebanggaan bagi saya bahwa perlu kami sampaikan kepada Pak Kiai. Penanya pertama tentang apa sih? Mungkin saya bisa. Kenapa? Berapa? Mungkin bisa saya itu bagaimana bisa atau konsep apa yang bisa dipakai untuk menghafal para tokoh internasional dan internasional. Itu kemudian yang kedua itu yang dari Pak Robi. Tolong dibuat atau dikarang buku menyangkut NU sehingga warna itu warna biru khususnya untuk disepakkan musuh tentang. Saya datang di sini bahwa satu anto NU bukan bakalnya NU pendiri NU siapa, pendiri Ansor siapa, Muslimat siapa, Fatayat siapa, Ibnu, Eliki semua harus bumi, calon muslim jelas kurang empat, ada semua gimana bentuknya tanggal berapa tanggal berapa. Ada lagi tradisi orang itu mungkin lah. Kalinya tahlil, kirim doa, syarat doa, haul, cium tangan Habib, fidya. Satu lagi tadi saya kasihkan ke Pak Sekretari masih ada di kamar Islam kebangsaan. Ya, tadi saya kasihkan sebelah kiri yang memberikan. Dan memang kira saya yang ya, mengkritik kekakuan atau kebukuan dalam kalangan NU di sini. Yang ini terakhir baru setahun ini perubatan masuk ke kami dan lalu keras. Tapi kalau sudah ke atas, sorry, Pak Sowu, Pak Sowu ke atas. Ini Pak Hendro Priyono beli 200, Pak Usman Sabta Bawa itu, Pak Wadid Kalimantan Barat beli 500, itu dibagikan semua. Dari Intel, Wakil Kepala Intel beli 100, di toko 85, tapi kalau bersama saya 65 aja. Kalau semakin murah. Ini di toko 27,5, kalau lewat saya 20. Ini di toko 40, lewat saya 30. Saya keluaran Tenda Bero 4 tahun. Ya, semangat sekali. Dan kita yang berakhir yang dimaksud tadi yang sebelumnya saya maksud itu ke Umul Qura Mekah, pulang bawa anak 4, pulang dari Mekah bawa anak 4, ya sambil dapat S3, S3 anak, dan saya sangat gampang pulang dari Mekah ini pulang tahun 95 masuk ke Mekah ini. Karena di Mekah juga saya ketua KMNU, kelompok mahasiswa itu. Sejak kecil saya di BIMO dan PMI, kemudian di Mekah KMNU ketua, kembali ke Gus Dur, kemudian diajak pulang ke Ciganjur, masuk PBNU, dan saya sering ditugasi oleh Gus Dur yang berat-berat mengatasi pembunuhan Banyuwangi, sampai di bumi yang berbunuh juga 216 kiai dibunuh, Sambas, konflik antara Melayu dan Madura, kerusuhan Mei di Jakarta, dan pernah saya menengahi kasus Kupang, Gubernur dan Pak Makarim, saya tidak ada konflik di Kupang tahun 97. Kemudian saya masuk anggota Komnas HAM 2 tahun, tim mencari fakta kerusuhan, ya pengalaman pahit sebenarnya. Dan uangnya nggak ada, ya ada tapi nggak jelas. Rezeki nggak murah tapi nggak jelas. Bersyukur rezekinya nggak ada, tapi ada saja. Tiba-tiba dari fakta, tiba-tiba dari fakta kerusuhan, Komnas HAM dulu. Ini dari Komnas HAM sekarang. Komnas HAM sekarang ada gajinya, Komnas HAM dulu nggak ada. Ya uang rapat ada. Ya tinggal justru Komnas HAM. Jadi yang namanya seorang intelektual Islam, di Timotinya ukurannya ya apa Quran 5-10 juz atau 5 apa hadith 40 dan syaratnya ya apa sejarah minimal sirah atau ya secara rasul hadisnya ya bulughul maram tafsirnya jalalain itu minimal standar minimal tafsirnya jalalain ibu wasrullah mungkin metode Pak Kiai, metode bagaimana metode sehingga bisa menghafal tokoh-tokoh nasional maupun internasional tadi yang berkaitan dengan Mahdi itu yang mungkin di konsep metode apa yang bisa dipakai atau ditiru dari Pak Kiai sehingga bisa dipakai untuk menghafal tokoh-tokoh itu tidak hilang, masih tersimpan karena orang menghafal tapi hilang yang membaca, hilang kalau saya tidak yang minta yang membaca yang lebih dari saya banyak, lebih dari saya banyak. Cuma lumayan sedikit. Saya kalau nggak apa, nggak hilang, awet sinyal tersimpan. Yang hilang itu banyak, hilang. Seperti nasabnya bangsa Arab, saya apa? Nasabnya bangsa Arab. Ibrahim punya istri Sarah, lahir di Kurgastin, dari Babilonia. Rajanya namanya Nabukadnezar. Ibrahim hijrah ke barat menyeberang sungai Jordan dan Nabukadnezar tak ada rencananya Abaro maka dia dipanggil Ibrani penyeberang nikah lagi dengan perempuan yang Mesir namanya Hajar. Nah, anak Ishmael, Ishmael itu mendengar il Tuhan. Ishmael kemudian hijrah, Hajar dan Ishmael pindah dari Palestina ke jurang, yang jurang tidak ada air, tidak ada kehidupan, dan muncul air zam-zam dari ujung kakinya Ishmael. Datanglah suku Juruhum dari selatan. Ismail dikandung dengan salah satu perempuan suku Juruhum. Punya cucu yang ketujuh dan terkenal namanya Adnan dan Qohtal. Adnan tinggal di arah utara, Qohtal arah selatan. Adnan punya anak Ma'at, Ma'at punya anak Nizar, Nizar punya anak Mudor, Mudor punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Mudrika, Mudrika punya anak Bisema, Bisema punya anak Inana, Inana punya anak Rodel, Rodel punya anak Malik, Malik punya anak Fihir. Fihir itulah Quraisy. Kenapa Fihir dipanggil Quraisy? Karena Fihir sukses mengelola uang. Uang koin, uang receh itu bahasa Arabnya kurs. Bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab. Bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab itu banyak kabel, tali dari Habl. Sherif, komandan polisi dari Sharif. Rais, beras dari kurs. Zero, nol dari sekro. Sugar dari suka. Antara kurs, kurs itu uang. Itu bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab, kurs. Nah, Fihir ini orang yang sukses mengelola uang, maka dipanggil Quraisy. Orang yang sukses menolak. Fir punya anak Golib, Golib punya anak Du'ai, Du'ai punya anak Kam, Kam punya anak Kuroh, Kuroh punya anak Kila, Kila punya anak Usai, Usai punya anak Abdumanaf, Abdumanaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Talib, Abdul Talib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad, Rasulullah SAW. Dan apa ya, begitu baca apa? Ya, kelihatan sudah calon. Kemudian pertanyaan PKB saya tidak bisa jawab. Nah, itu konflik antara paman dan ponakan. Saya lakukan PKB dulu ketika pertama kali didirikan saya tim 5. Wakil ketua Pak Ketua Kimal Amin, saya wakil. Kemudian Pak Rosi Munir, Pak Ahmad Bagja, Pak Mustafa Zulkarni. Mukodimah ADART PKB itu tulisan saya. Sampai sekarang tulisan saya Mukodimah ADART-nya. Dia mesti mensosialisasikan deklarasi kamu sebenarnya cari uang saya. Jadi ini bukan mungkin bukan cerita cerita. Yang cari uang saya kalau pada cari uang dia dari China dari mana dapat 25 juta negara-negara cari uang 25 juta kalau sekarang dapat satu. Ya waktu itu belum ada hubungan antara NU dan Cina-Cina ini belum ada. Cina semua di bawah Pak Harto semua kan. Masa-masa besar waktu baru tuh. Saya terobos ke Gudang Barat, terobos ke Sungguna, jangan apa. Bukan berarti jangan nyumbang ke sana, tapi jangan hanya ke sana. Bukan berarti, Sungguna, jangan bantu Golkar, enggak. Jangan Golkar saja. Sini juga enggak. Kemudian saya jumpa Mas nomor 1 di TV saya kampanye PKB. Yang kampanye di Bali satu minggu dapat satu kursi pusat Bali. Namanya Kiai Mahfuz Usman, Mahfuz Usman. Jadi anggota DPR dari Bali PKB saya kampanye. Berarti apa? Orang Hindu banyak di PKB. Saya hanya orang Islam saja. NU saja enggak ada satu kursi. Berarti itu suara orang Hindu banyak di PKB. Karena orang Hindu buat videonya justru. Namanya zaman liberal, ojo liberal, rasional gitu saja. Dalam rangka mencerdaskan umat Islam lah, supaya antara dalil nakli dan dalil akli itu dikuasai. Tekstual dan rasional itu harus kita pakai semua. Oh, jangan hanya tekstual saja. Setuju saya, tujuannya setuju lah. Bagaimanapun mencerdaskan warga itu saya setuju tujuannya. Tapi lama-lama udah belasan. Sampai ngomong ini mulai pendapatnya. Ya siapapun kalau menjadi budu ya karena kalau hanya rasional. Ayat Quran itu ada yang penting ada yang zonnya. Yang penting tidak bisa diganggu gugat, yang zonnya disitulah boleh istihadi. Nah, yang milah itu siapa? Kata Ulil. Yang milah punya penting, maka dia zonnya. Itu siapa itu? Quran sendiri? Apa Rasulullah? Bukan manusia. Ya Imam Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, usul fiqh itu. Yang memilah-milah, ini kot ini torni, ini dilalui ujung, ini dilalui ibaha. Itu usul fiqh namanya, ilmu usul fiqh. Ilmu dasar jurisprudensi. Bagaimana istimbat, istidlal. Kalau itu kata Ulil, pemilahannya itu torni yang bilang manusia. Bangga. Ayat Quran itu ada dua. Korban ini tidak bisa digaruh-gugat, tidak bisa tawar-tawar. Zoni yang bisa istihadi, bisa dipahami secara akal, bisa berbeda sih. Kali ini tidak boleh beda. Sholat lima waktu, puasa, Ramadan, haji ke Mekah, waris, aura, 13 item yang tidak boleh. Pemilahannya itu zon yang tidak harus diikuti. Jadi kalau sholat wajib maka makan dan minum wajib. Sama-sama aqimus sholat, qumu washrab. Tapi kalau qumu washrab makan minum tidak wajib, maka sholat pun tidak wajib. Dan sekarang kami bahas sekali di Amerika Serikat, di Harvard, Amerika ulang kemarin, ternyata di Amerika itu dosen-dosen yang ngajar di Ihya Ulumuddin yang dipegang itu kita pun ketika Ustaz Fauzali dari barangkali karena belum sampai aja biasanya orang kalau masih ilmunya setengah S1 lah masih mengaku paling pintar, S1 itu mengaku rasa paling pintar, kalau S2 ternyata yang lain juga pintar, kalau S3 orang itu pintar semua kecuali saya S3 orang lain tidak semua bisa berbuat. Masih apa? Bagaimana cara mendidik anak dan sekolah di mana sehingga bisa membentuk seorang NU yang utuh? Anak dibentuk menjadi seorang NU yang utuh. Silakan ibu anaknya tamat alia dulu. Nanti saya berangkat ke Libya boleh ke Tunis, Maroko sudah. Tanpa saya cukup biaya Rp1, saya tidak minta jangan biaya Rp1. Saya. Alia, Omar, Libya, Sudan, Maroko, Tunis. Kalau Mesir kebanyakan orang sudah di sana, dari 4.000 bahasa kebanyakan. Karena kan yang sepi dulu, terlalu banyak. Nanti nggak bisa bahasa lagi. Ngomongin di Rusia, terus teman-teman. Ya, insya Allah. Ini kecil pun nggak ada ini. Ini dekat sini ya itu. Greh. Ini sekali ya.